kamu yang telah mengisi hari-hariku. Terima kasihku selalu buatku tersenyum. Aku bahagia ditakdirkan bersamamu. Tuhan satukanlah kita sampai waktu memisahkan. Kau malaikat tak bersayap yang aku cinta. Kau malaikat yang selalu menerangiku. Aku sayang kamu, aku cinta. Dalam doaku selalu sebut namamu. Aku ingin hidup sampai tua bersamamu. Aku bahagia ditakdirkan bersamamu. Tuhan satukanlah kita sampai waktu memisahkan. Kau sayap yang aku cinta. Kau malaikat yang selalu menerangiku. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tuhan tolong satukanlah kita. Sayang kamu, aku cinta kamu. Tuhan tolong satukanlah kita. Kau malaikat tak bersayap yang aku cinta. Kau malaikat yang selalu menerangiku. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tuhan tolong.